السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Siang hari yang cukup panas ini, kita berkumpul di tempat ini untuk berbicara tentang sebuah garansi seumur hidup. Tapi sebelumnya, ana mau tanya. Masya Allah. Antum. Tanggal berapa hari ini? 29 Syawal. Antum udah hijrah nih. Masya Allah, tanggalannya juga udah hijrah. Barakallahu fikum. Hari ini tanggal 29 Syawal. 1438 Hijriah. Kita bisa bayangin, kita sudah berapa lama berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berapa lama? Antum. 29 apa? 29 Syawal. Iya betul. Pertanyaannya, kita udah berapa lama berpisah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Udah? Tunggu dulu jamaah satu yang ditanya. Ya Allah, jangan berebut. Berapa? Enggak tahu. Masya Allah. Berapa? 1400. 1420. Nih. 1227. Apanya 1227? 12 1227 tahun yang lalu. Masya Allah. Yang ini nih salah. Antum. 27 jamaah. Mana yang bilang 27? Masya Allah. Tadi itu antum salah. Salah 200 antum. Banyak banget lah. 200 tahun lah. Tadi yang jawab situ. Antum berapa? Kok bisa? Ya, ana tanya nih. Dia tahu nih sekarang jawabannya. 1427. Kok bisa 1427? Dari mana? Nabi meninggal tahun berapa? Tahun berapa meninggalnya? Tahun 11, Masya Allah, bawa kita kasih hadiah aja. Wafikum mubarak. Haibati fillah. Semakin jauh berpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita semakin mendekat ke hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bu'ithu ana wassa'aka hatain. Aku diutus dengan datangnya kiamat itu seperti ini. Beliau menunjukkan kepada para sahabatnya dengan jari telunjuk dan jari tengahnya sallallahu alaihi wasallam. Itu 1427 tahun yang lalu beliau mengatakan itu alaihi salatu wasallam. Bagaimana dengan kita? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min zamanin illa wallazi ba'dahu syarrun minhu. Tidak ada satu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Jadi masa-masa yang akan kita hadapin atau akan dihadapin dengan yang anak-anak muda sekarang itu jauh lebih buruk dengan yang dihadapin oleh orang-orang yang hidup di masa ini. Makanya kalau kita melihat persiapan kita untuk menghadapi masa depan harus semakin lengkap. Tapi bagaimana kita akan mempersiapkan diri tatkala kita tidak tahu diri? Kita tidak tahu kenapa kita diciptakan. Kita tidak pernah tahu kemana tujuan kita. Kita juga tidak tahu aturan apa yang harusnya kita lakukan. Kita bergerak sesuai dengan keinginan kita dan bukan sesuai dengan keinginan Allah Jalla Jalalu. Padahal kita ini makhluk. Siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Anda kasih hadiah. Masya Allah. Itu tuh, anda lihat dia angkat tangan dulu. Nah. Nah, fadhol. Yang keras suaranya. Wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Khalaqtani. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Baik, hibati fillah, kita lihat Sayyidul Istighfar itu. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Rabbku, ya Allah engkau yang menciptakan aku, engkau yang memiliki aku, engkau yang punya hak mengaturku karena aku milik. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Maka seharusnya seorang muslim ketika membaca hal itu yang disunnahkan dibaca pagi dan sore hari, tahu bahwa dia adalah makhluk Allah dan ikut aturan Allah, berada di atas perjanjian yang sudah dia lakukan sama Allah, semua fasilitas itu datangnya dari Allah Jalla Jalala. Tema kita pada siang hari ini adalah tentang garansi. Ana dulu berpikir bahwasanya kajian habis zuhur itu tidak pas. Karena habis zuhur waktunya orang makan, habis makan ngantuk, ngantuk tidur. Maka istilahnya ana takut jemaah ana ngomong pada tidur itu. Tapi enggak apa-apa. Yang mau tidur jangan lupa baca doa. Iya, kadangkala di masjid mimpinya buruk. Kan enggak benar kan? Dia di masjid seharusnya mimpinya mimpi baik gitu. Tapi ketika dia mimpi buruk mungkin dia lupa baca doa. Kenapa kita berbicara tentang garansi? Karena sejatinya bahasa garansi ini disukain sama orang. Ketika antum membeli sebuah barang yang bergaransi, apalagi garansinya 10 tahun. Atau garansinya sampai rusak. Ana garansi sampai rusak. Antum rusak ke sini, beli baru. Nah, itu garansi sampai rusak. Artinya kalau rusak, beli lagi. Ada garansi abal-abalan. Tapi manusia itu memiliki kecondongan untuk membeli sesuatu yang ada jaminannya. Kita tidak akan berbicara tentang hukum fikih garansi itu halal atau haram. Tergantung akadnya dan tergantung bagaimana model dari garansi itu. Itu yang membahas Ustaz Irwandi itu, insyaAllah. Dan Ustaz-Ustaz yang lainnya. Kita akan berbicara tentang sebuah garansi yang jujur. Sebuah garansi yang pasti. Yang tidak mungkin diingkari. Karena yang memberikan garansi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu tenda yang tercipta dari lu'lu, yang tercipta dari mutiara, yang tingginya ke langit itu sampai 70 zira. Satu saja. Ada kamar-kamar yang indah yang Allah sediakan untuk orang-orang yang melaksanakan tugas-tugasnya. Maka kita akan berbicara apa yang digaransikan oleh Nabi SAW dan apa yang harus kita lakukan. Karena tidak semua garansi itu ternyata sesuai. Artinya ada persyaratannya yang harus disepakatin. Aku garansi catatannya ini, kerusakannya gak boleh karena jatuh, memeh HP masuk ke kamar mandi. Gak bisa garansinya, gak laku garansi. Rasulullah SAW Idza dakhala ahlul jannal jannah. Ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, semuanya sudah masuk surga. Artinya akhir orang yang dikeluarkan dari neraka sudah masuk surga. Dan tatkala itu diseru orang-orang yang menghuni neraka, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, fayashra'ibun, lalu mereka pada melongok semuanya melihat. Waya ahlal jannah, wahai penghuni surga, ditampakkan mereka seekor kambing. Kalian tahu apa ini? Kata mereka, iya, kematian. Kematian tatkala itu digambarkan sebagai sosok kambing, lalu disembelih kematian itu sama. Kematian dimatikan. Lalu dikatakan, ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khulud fala maut. Kalian akan kekal selama-lamanya. Tidak ada kematian. Orang kalau disiksa jemaah, harapannya apa? Sudahlah, bunuh aku. Tapi tidak ada kematian. Sudah. Artinya akan semakin sengsara hidupnya. Dan orang-orang yang berada di surga ketika dikatakan khulud fala maut, kalian kekal selamanya, tidak ada kematian, di situ kebahagiaan mereka semakin menjadi-jadi. Ketika mereka sudah masuk yang neraka, masuk neraka, yang masuk surga, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada penghuni surga, turiduna syai'an azidukum. Kalian menginginkan sesuatu tambahan, aku akan tambahin kenikmatan buat kalian. Fayaqulun. Maka penghuni surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana. Ya Allah, bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami, membuat kami berbahagia dan bergembira. Wa alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka dan memasukkan kami ke dalam surga? Apalagi mereka lupa kalau di situ ada kenikmatan yang lebih dahsyat dari semua yang dirasakan penghuni surga. Fayakshiful hijab. Maka tatkala itu Allah menyingkap tirainya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim. Mereka tidak pernah merasakan nikmat yang lebih daripada kenikmatan mereka memandang kepada wajah Allah Jalla Jalaluh. Wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketika itu wajah orang-orang berseri-seri memandang kepada Rabb mereka. Kita ini menyembah zat yang kita tidak melihat, tapi kita percaya. Kita merasakan keberadaan Allah Jalla Jalaluh. Dan nanti di surga, Allah akan perkenankan bagi hamba-hambanya untuk memandang wajah Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan hadis ini, beliau membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka kebaikan bagi mereka. Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada tambahan. Itulah tambahan yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jamaah, apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan garansi bisa masuk surga? Ternyata amalannya tidak terlalu repot. Kita lakukan 6 hal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin. Dan ingat, jaminan ini pasti. Tinggal kitanya mau enggak dengan jaminan Allah Jalla Jalla. Dan jaminan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala? Artinya Nabi nanti akan menjadi penolong kita, memberikan syafaat pada kita pada hari kiamat. Tatkala kita mengamalkan hal ini. Yang pertama, usduqu idza haddatsum. Jujurlah kalian kalau berbicara. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Penuhi janji-janji kalian kalau kalian berjanji. Yang ketiga, wa addu idza tumintum. Kalau dikasih amanat, laksanakan amanah itu. Jangan berkhianat. Yang keempat, wahfadhu furujakum. Jagalah kemaluan kalian. Yang kelima, Waghuddu absarakum. Tahan pandangan mata kalian. Jaga. Yang keenam. Waqufu aydiyakum. Tahan tangan kalian. Jangan ganggu orang. Jangan nyakitin orang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kita akan berbicara tentang enam hal ini. Kalau kita bicara poin-poinnya mudah, selesai sudah. Tinggal bagaimana mempraktekkan dalam kehidupan ini. Bagaimana berbicara yang jujur. Bagaimana amanah. Bagaimana menundukkan pandangan. Bagaimana menjaga kemaluan. Bagaimana menjaga tangan kita. Bagaimana tatkala kita berjanji kepada orang. Yang pertama, jujur dalam berbicara. Jemaah, apakah semua pernah berbohong? Mungkin. Mungkin tidak semuanya. Tapi pendidikan di rumah berpengaruh. Bagaimana anak itu tumbuh jujur. Kita hidup di negeri dengan mayoritas muslim. Tapi kebanyakan tidak memahami ajaran Islam itu sendiri. Masya Allah. Jamaah antum gak bisa merapat lagi. Kayaknya bisa jamaah. Hah? Masih banyak nih. Bisa merapat dikit lagi. Ke depan dikit lagi jamaah. Gak apa-apa antum gerak sedikit. 2 senti. Nah. Gak usah berdiri. Antum duduk aja berdiri. Apa maju ke depan. Nah tuh. Antum maju langsung mereka bisa duduk. Sebenarnya banyak tempat. Tapi ada penguasaan. Ada yang mengatakan afwan ini daerah ana ya. Ana tidak mau nyentuh sama yang lainnya. Masya Allah. Berkaitan dengan jujur dalam berbicara. Masya Allah. Supaya bisa masuk semua jamaah. Tapi yang jelas. Kalau masuk ke dalam kita akan semakin panas. Tapi gak apa-apa. Kita sabar di sini. Cuma 1.5 jam kita. Insya Allah istirahat jamaah. Baik. Berkaitan dengan jujur dalam berbicara. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah dengan orang-orang sadiqin, orang-orang yang jujur. Dan Nabi bersabda, di ayat tadi Allah perintahkan agar kita bertakwa dan bergabung dengan orang-orang yang jujur. Artinya kita perlu cari teman. Perlu mencari lingkungan yang mendukung kita untuk jujur. Kenapa banyak orang mengatakan, Ustaz, sistem yang ada di kantor Anda gak mungkin jujur. Kenapa? Karena semuanya bohong. Sampai kemarin ada seorang akhwat datang ke Anda, Ustaz. Waktu di Al-Azhar. Dia curhat, Ustaz, apa Ustaz? Ana ini kerja di sebuah perusahaan. Dan ana sudah resign. Dan ana resign dengan membawa uang korupsi. Dan semua sahib-sahib ana korupsi dan resign semuanya. Jadi memang korupsi berjamaah. Nah, itu terjadi siapa? Di beberapa tempat mereka ngomong, gak mungkin jujur. Kata siapa gak mungkin jujur? Itu beratnya. Kalau sendirian jujur, yang lainnya tidak jujur, maka yang sendirian akan dikucilkan. Di sini Allah berpesan, bergabunglah dengan orang-orang yang jujur. Jadi tugas kita membuat lingkungan kita jadi jujur. Bukan antum baik sendiri. Yang penting ana jujur. Ya, kalau kau yang penting jujur, lama-lama kau kebawa. Tapi yang penting aku jujur dan aku akan membuat orang-orang jujur. Perlahan-lahan. Dan berkaitan dengan kejujuran ini, Nabi SAW menekankan, alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Fama yazalur rajulu yasduku wa yataharra sidqa. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. kalian wajib jujur. Artinya kejujuran itu wajib walaupun pahit. Kenapa? Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Orang kalau jujur mungkin dia akan terdepak, tapi lama-lama dia akan menuju kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Ini kepada jaminan yang dijaminkan oleh Nabi SAW. Dan ada orang yang terus berusaha untuk jujur. Dia berusaha untuk jujur, semangat agar dia bisa jujur. Dalam semua kondisi. Sehingga dia dicap sama Allah siddiqon. Gak bisa bohong. Antum lihat ada orang yang gak bisa bohong. Kenapa? Karena dia sudah jadi wataknya dia. Allah sudah mencap dia, orang ini orang yang jujur. Ya, anak kecil itu sebenarnya dilahirkan di atas fitrah. Dia belajar jujur, belajar bohong dari siapa? Dari orang tua, dari lingkungannya. Sampai kadangkala ada anak kecil angkat telepon. Kata dia, iya siapa fulan? Tadi katakan abah enggak ada. Iya. Abah ada, kata abah, abah enggak ada. Antum mau diapain, ya udah, itu apa adanya anak. Dan antum kalau mau melamar orang harus jujur. Karena banyak kebohongan yang membuat rumah tangga jadi hancur. Ketika melamar, Masya Allah, sewa mobil. Padahal biasanya naik Gojek cuma. Sewa mobil. Orangnya, Masya Allah, calon menantuku punya mobil. Masya Allah. Kau jujur, maaf, ini mobil rental. Antum katakan. Supaya jangan sampai dia mengira antum punya duit. Antum enggak, ini rental. Semuanya rental, kata dia. Juga ini saudara-saudara ana. Rental juga. Yang enggak sahib-sahib kajian yang dibawa untuk melamar gitu kan. Untuk ikut melamar, mas sahibnya juga rental ya mas. Nah, kok harus jujur? Karena itu akan membawa kepada kedamaian. Biasanya rumah tangga itu mulai akan rusak ketika ketahuan kebohongan antum. Oh, ternyata fulan ini yang ngomongnya dia itu bekerja di tempat ini, ternyata enggak. Dia mengatakan lulusan S1, ternyata yang dimaksud S1 SD. Kadang-kadang dia seperti itu. Itu akan rusak rumah tangga. Dan Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَ وَالْكَذِبَ رِيبَ. Dan kebohongan itu, aduh, keraguan antum. Antum mau melangkah, mau berbuat macam-macam, takut. Makanya kalau kita lihat di negeri kita sekarang nih, urusan kerjaan KPK, itu antum lihat, orang-orang yang tidak jujur, hidupnya tidak akan nyaman. Orang-orang yang ngambil milik orang, walaupun kaya raya, walaupun sudah pensiun, dia merasa aman, tetap riba. Kata Nabi SAW, akan menemani engkau. Yang namanya sakinah itu ada di atas kejujuran. Ahibatifillah, dan yang paling susah jujur itu adalah pedagang. Pedagang itu susah jujur. Makanya at-tajirus saduq ma'an nabiyyin, pedagang yang jujur itu bersama para nabi tingkatannya. Antum yang enggak berdagang, mungkin aduh gampang Ustaz, anak orang yang jujur Ustaz. Tapi kalau antum sudah dagang, antum udah bingung nih. Ya Allah, kok enggak laku-laku ini ya. Antum ada orang datang, mulai di situ tuh. Antum bermain lisan. Barangnya ini sebenarnya ya, terus terang sudah ada yang nawar. Tawarannya 25, ana minta 30. Mulai itu antum. Karena takut tidak laku. Dan Masya Allah jemaah. Iya. Ini Ananda Ammar Zaki Yamani. Ditunggu Umi di penitipan sepatu. Ciri-cirinya mungkin teman-teman dilihat ya sekitarnya, kiri kanannya, depan belakangnya. Ciri-ciri pakai kemeja warna biru. Nah, udah ketemu yang warna biru? Baik. Umur 11 tahun. Ya. Kulit putih. Ya, umur 11 tahun, jemaah. Kulitnya putih, jemaah. Ingat pakai kemeja warna biru. umur 11 tahun, kulit putih. Ibunya sedang menanti dia, insya Allah, kepada umminya Ammar. Ammar insya Allah berangkat ke sana. Allah jemaah, kehilangan anak itu. Allahu Akbar. Ana dua kali kehilangan anak. Dan jantung ana mau copot. Nah, sekali anak kehilangan anak yang perempuan, yang kedua anak laki. Salat Jumat terpisah di Masjid Nabawi. Antum bisa bayangin. Ketika itu, anak ana Jabir, ketika itu dia umur mungkin 6 atau 7 tahun. Terpisah, ana gak tahu sudah mau cari di mana di ratusan ribu manusia. Subhanallah, anak-anak itu alhamdulillah hafal nomor teleponnya anak. Jadi dia datang ke penjaga masjid, lalu dia bilang, dia bisa bahasa Arab, dia ngomong aba anak hilang, kata dia. Oh, sini sini, kata dia, berapa nomornya, kata dia. Yang hilang siapa? Abanya yang hilang. Iya, ya namanya anak-anak lah. Artinya abanya ini gak ada, kemana aba ini, kata dia. Jadi abang yang hilang. Akhirnya ditelepon lah. Tapi insya Allah anak-anak rasakan. Anak rasakan jemaah beratnya ya. Maka kepada ibunda, ibunda Ammar supaya sabar. Ada yang ngelihat? Yang ngelihat langsung diantar. Jangan disuruh pergi. Ada yang ngelihat? Eh, kau ditunggu ibumu di sana. Hilang lagi itu. Ih, dibawa dianterin ke sana jemaah. Baik. Kita sampai mana tadi? Pedagang ya, pedagang yang jujur berat. Tapi insya Allah, antum jangan takut. Ketika antum jujur, jual beli dibuka, dibongkar semuanya. Yang ini barangnya seperti ini, barangnya seperti itu. Barokah. Antum dapat duit sedikit, barokah. Dan yang namanya barokah itu hartanya bermanfaat buat antum. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan kejujuran. Orang yang berdoa dengan jujur dari hatinya dan tidak dusta, insyaAllah apa yang dia pinta Allah akan berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bisidqin ballaghahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyi." Barang siapa yang minta kepada Allah untuk mati syahid dengan jujur, benar dia ngomong permintaannya itu dari hati, dia enggak bohong, maka Allah akan sampaikan dia ke tingkatan orang-orang yang mati syahid. Walaupun dia mati di atas ranjangnya. Maka antum minta kepada Allah dengan jujur dan tidak main-main. Yang kedua, menepati janji. Ini jaminan. Kalau kau menepati janjimu, insyaAllah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan jaminan surga. Berkaitan dengan menepati janji, Allah mensifati Nabi Ismail alaihissalam. Di surah Maryam ayat 54 Allah mengatakan, innahu kana sadiqal wa'ad. Nabi Ismail itu adalah Nabi yang menepati janjinya. Ada apa jemaah? Para ulama tafsir menyebutkan bahwa di antara janji yang dilakukan oleh Nabi Ismail. Nabi Ismail itu pernah ada orang minta tolong sama dia. Tolong kau jagakan barang itu. Atau kalau kau tunggu aku di sini, aku mau pergi sebentar, kata dia. Ditunggu sama Nabi Ismail sampai 3 hari. Jam. Baru datang tuh orang. Orang kan nempatin janji. Dia ngatakan, iya. Momen aku minta tolong kau tunggu di sini sampai aku balik. Kira-kira kalau antum gimana, jemaah? Tolong tunggu di sini sampai aku balik. Ya Allah, enggak balik-balik dia nih. Mungkin antum mengatakan, mungkin dia meninggal dunia, mungkin dia apa, sudah suudzon sama dia. Itu dikatakan Nabi Ismail menunggu. Dalam riwayat Ibnu Abbas, intazarahu isna asyara yauman. Ditunggu 12 hari itu orang. Karena dia udah janji, ya udah situ. Kalau kau enggak kuat, kau katakan, afwan, aku enggak bisa. Makanya jangan menjanjikan sesuatu yang engkau tidak bisa memenuhinya. Jangan. Karena itu akan menjadi beban buat dirimu sendiri. Di antara tanda-tanda orang munafik, apa? Kalau berjanji dia ingkar dengan janji. Nah, kalau berbicara dusta, kalau berjanji selalu ingkar janji. Dan kita seorang muslim jemaah, yang kadangkala membuat kita ingkar janji itu bayar utang. Sering tuh orang ingkar janji urusan utang. Kalau janji yang lainnya mungkin tidak terlalu. Orang kalau sudah punya utang dia akan berjanji. Kapan bayar? Kapan bayar? Entar sore. Entar. Besok dibilang, ah, kok katanya entar sore. Ini sudah sore. Iya, entar sore lagi nih. Dan ada permisalan di Arab itu mawa'idu urqu. Janjinya urqu. Entah di Indonesia di mana. Urqu ini disebutkan bahwasanya dia didatangi oleh saudaranya, minta bantuan dia, minta sesuatu sama dia. Tunggu sampai kurmaku ini buah. Kurmaku buah, kok aku kasih. Kurmanya buah. Nanti kalau sudah mentil agak besar dikit, kau datang lagi. Udah mentil besar datang lagi. Tunggu kalau sudah agak tua. Iya, saudaranya nunggu. Dia kan, oh kurmanya sudah agak tua, datang lagi. Tunggu kalau sudah jadi kurma setengah matang. Udah matangnya, Pak. Setengah matang datang, ini kurmamu sudah setengah matang. Gimana kata dia? Tunggu kalau sudah jadi kurma, aku kasih kau. Kurmanya matang, dipanen, gak dikasih saudaranya. Mawa'id urqub, dikatakan janji-janjinya urqub. Maka seorang muslim jangan ingkar janji. Engkau akan kelihatan nih. Oh, sifat-sifat kemunafikan ada di dirimu. Semampunya kita. Tatkala engkau berjanji dan kau tidak bisa, jangan lari. Kau katakan. Karena orang itu akan mengharap dia, Mak. Terus berharap dia engkau. Alhamdulillah, Ustaz Safiq janji sama Ana. Katanya hari Senin mau dikirim. Senin diharap, gak datang. Kalau kau gak bisa, kau kabarin Afwan. Aku gak bisa. Ada urusan, mulai kau janji mau transfer duit. Kau katakan, mulai hari Senin kau gak transfer. Dan karena ada alasan kau tidak transfer, sampaikan. Tapi kalau engkau janji dan engkau memang ingkar, biasanya HP-nya dimatikan. Telepon tidak diangkat, diblokir. Ada tanda-tanda orang munafik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyaminkan buat orang-orang yang ingkar janji surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amanah. Kalau dikasih amanah, penuhi amanah itu. Sifat amanat ini adalah sifat yang harus ada di diri para nabi. Semua nabi itu amanah. Makanya kalau kita membaca firman Allah tentang para nabi, ketika Allah berbicara tentang Nabi Hud alaihissalam di surah Al-A'raf ayat 68, Nabi Hud mengatakan, "Uballighukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin." Aku sampaikan kepada kalian risalah Rabbku dan aku bagi kalian adalah orang yang memberikan nasihat dan amanah. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Inni lakum rasulun amin." Aku adalah rasul yang amanah buat kalian. Nabi Saleh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Inni lakum rasulun amin." Di surah Syuara ayat 143. Dia mengatakan, "Aku adalah rasul yang amanah." Nabi Lut alaihissalam mengatakan kepada kaumnya di surah Syuara ayat 162, "Inni lakum rasulun amin." Nabi Syuaib, Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, "Inni lakum rasulun amin." Amanah jemaah. Dan berat amanah ini jemaah. Yang pertama hilang dari umat ini kata Nabi alaihissalatu wassalam adalah amanah. Akhir yang hilang sholat. Orang masya Allah sholat 5 waktu. Jangan ditanya. Puasa di bulan Ramadan. Zakat, haji, umrah. Amanah hilang sudah dari diri ini. Itu awal yang hilang dari umat Nabi alaihissalatu wassalam, amanah. Sehingga sekarang susah cari orang yang amanah. Susah. Padahal itu termasuk salah satu sifat para nabi. Dan engkau yang mengaku sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seharusnya engkau berusaha untuk belajar amanah. Amanah dalam bekerja. Ini yang pada kerja pegawai negeri. pegawai negeri ini melayani masyarakat. Ya, di mana-mana pegawai negeri itu kerjanya melayani masyarakat. Apalagi yang urusannya di kantor, Pemda, Pemkot, ya. Itu ada di antara mereka yang enggak amanah, jemaah. Atau banyaklah yang tidak amanah di pekerjaannya. Jadi di jam kerja ngobrol. Di jam kerja ngopi sama sahabat-sahabatnya. Pernah ini kejadian. Jadi datang ke Pemda, ada urusan ke sana. Oh, tunggu mas, masih ada tamunya. Oh iya, ditunggu. Ternyata kan lagi makan, ngobrol sama sahib-sahibnya, apa. Amanah, waktumu itu amanah. Yang bekerja di perusahaan swasta umpamanya, juga amanah kerjaanmu. Ada seorang yang Masya Allah, dia ngomong sama anak, Ustaz, anak ini sama pekerja anak, terus terang, dia mau ngobrol, mau duduk, mau tidur, gak masalah. Yang penting dia bisa datangkan fulus. Yang paling anak gak suka, kalau anak datang pura-pura di depan komputer. Gak tahu apa yang dipencet sama dia, karena bosnya datang. Sampai bosnya itu ngomong, kau silahkan mau tiduran gak apa-apa, yang penting kau bisa datangkan duit. Bukan masalah aku mau memeras engkau, enggak. Dan orang yang sudah taken kontrak, itu amanah kerjaan dia. Dan laksanakan amanah itu. Kalau gak mampu, angkat tangan. Dan tidak sedikit yang bekerja dengan ijazah yang tidak amanah. Ijazahnya palsu. Atau dia tidak punya keahlian di situ, tapi dia kerja di tempat itu. Akhirnya gak bisa melaksanakan tugas dia. Yang menjadi aparat, amanah. Aparat negara, kepolisian, umpamanya itu amanah. Kau dibayar sama rakyat, umpamanya. Dan Allah melihat kerjaanmu. Dan kita pun harus menghargai aparat-aparat negara. Mereka harus melaksanakan amanah mereka dan kita sebagai rakyat harus menghargai mereka. Karena kalau tidak ada amanah dari atas dan tidak ada penghargaan dari bawah, kacau negeri. Yang menjadi suami, tuh, yang jadi suami. Istrinya tuh amanah dari Allah. Amanah dari orang tuanya. Kau bawa dia dari bapak ibunya, kau bawa ke rumahmu, kau bertanggung jawab tuh. Ajarin dia sholat. Ya, usahakan tugas bapak sama ibunya. Iya, kalau kau tidak menikahin dia, itu tetap tugas bapak ibunya. Tapi sekarang kau sudah bawa ke rumahmu. Amanah itu pindah ke dirimu. Ajarin istri-istri, kenalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Allah memerintahkan qu anfusakum ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Amanah itu keluarga antum. Berapa banyak anak-anak yang tidak bisa ngaji karena orang tua. Enggak perhatian. Orang tuanya cuma bekerja cari duit kasih. Tapi Ustaz, anak kerja cari duit, anak berikan ke keluarga, yang enggak amanah ini istri anak Ustaz. Karena istri anak enggak ngajarin. Ya kau harus perhatikan. Tanya sama istrimu. Sebagian orang tua, Masya Allah, ketika anaknya juara satu, bapaknya ada di depan. Masya Allah. Anak saya ini, Masya Allah. Padahal bapaknya gak pernah ngurusin tuh anak. Tapi kalau anaknya gak lulus, ibunya mana ini ibunya? Ini ibunya gak benar. Itu amanah bersama jemaah anak itu. Maka bapak ibu harus mendidik amanah itu dengan bareng-bareng menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi termasuk amanah menjaga rahasia. Itu amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang masalah menjaga rahasia ini. Idza haddatsa ar-rajulul haditsa tsumma iltafat fa hiya amanah. Kalau orang itu berbicara, ngobrol, lalu dia noleh. Ketika ngobrol orang ini noleh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, itu amanah. Itu rahasia berarti. Enggak perlu dia ngomong, ini rahasia. Jadi antum jangan ngomong, Ustaz, dia enggak ngomong kalau itu rahasia. Tapi kan dia tolah-toleh atau dia ngatakan, Ustaz, ana mau ngomong empat mata. Antum udah tahu kalau ini rahasia. Enggak ingin ada orang lain tahu. Ketika antum sebarkan, antum berkhianat sama saudara antum. Kadangkala merekam pembicaraan. Padahal antum seharusnya tidak merekam pembicaraan itu. Lalu disebarkan. Antum tidak amanah kalau gitu. Cuma memang kita yang punya rahasia, jangan sembarangan menyampaikan rahasia kita. Hati kita aja gak kuat dengan rahasia itu, kok kita kasihkan ke orang lain? Makanya banyak orang itu yang ketika antum kasihnya, syuf, ini amanah ya, rahasia, jangan disebarkan, siap. Dia ngomong sama sahibnya, Afwan, ini amanah. Aku minta kau tidak sampaikan kepada siapapun, antara aku sama kau. Orangnya soalnya ngomongnya gitu. Nah, akhirnya jadi rahasia umum. Itu berkhianat, ya ma'am. Kemudian termasuk amanah timbangan. Pedagang-pedagang yang kadang-kala di pinggir jalan, ya. Di pinggir jalan, kadang-kala mereka pasang harga murah. Tapi timbangannya dikurangin. Orang akhirnya beli di sana. Enggak amanah kau. Termasuk amanah dia beli 1 kilo, kau kasih 1 kilo. Dan itu termasuk perbuatan yang dimurkain Allah. Orang yang berkhianat ke timbangan. Allah mengatakan, wailul lil mutaffifin. Itu orang-orang yang tidak amanah dalam timbangan. Kemudian amanah juga bayar utang. Tadi kita sudah sampaikan masalah janji. Janji dan itu jadi amanah. Talha bin Ubaidillah. Oh, bukan Talha. Zubair bin Awam. Dia itu kadangkala ada orang titip barang sama dia. Amanah nih. Zubair gak mau. Jangan takkan enggak. Gak mau amanah kalau amanah. Aku hutang. Kalau amanah itu gak boleh dipakai, jemaah. Orang titip duit sama antum. Nih. Aku punya duit 10 juta titip ya. Boleh gak antum pakai? Gak boleh. Karena akadnya titip, ini amanah. Zubair bin Awam berat kalau dititipin duit, maka dia ngomong, aku hutang. Kalau hutang berarti boleh dipakai. Makanya tak kala meninggal dunia, Zubair bin Awam, itu hutangnya banyak sekali. Sebenarnya hutang itu adalah amanah-amanah orang itu. Yang akadnya sama Zubair bin Awam dirubah jadi akad berhutang. Jadi antum kalau mau pakai itu uang, antum izin. Katakan udah, uangnya anak pakai. Ya sudah. Terkadang arisan jemaah. Ada bandar-bandar arisan itu. Kan ini setoran semua kan. Sama yang pegang duit itu dipakai tuh duit. Ketika pembagian arisan itu, duitnya gak ada. Dia pakai. Padahal itu amanah. Maka perlu diperhatikan yang ketiga. Yang keempat. Menjaga kemaluan. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 5 dan 7 tentang orang-orang yang masuk surga, yang Allah janjikan bagi mereka surga. Salah satu sifat mereka adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali buat istrinya atau budak-budak perempuan dia yang dia miliki, nggak apa-apa, dia tidak tercela dalam hal ini. Makanya jemaah, tidak ada alasan seorang lelaki berzina, sedangkan Allah telah membolehkan bagi dia menikah lebih dari satu. Kurang apa sekarang? Apa yang menyebabkan engkau berzina? Sedangkan Allah sudah membuka pintu yang menyelesaikan permasalahan nafsu dan syahwatmu itu dengan firman-Nya, "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa masna wa thulatsa wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahida." Apa yang menyebabkan engkau berzina? Dan semua wanita itu sama, jemaah. Enggak ada yang berbeda. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para pemuda untuk segera nikah. Makanya kalau dengar ada anak muda umur sudah 30, 32 tahun, 36, 37, 38 belum nikah, apa yang membuat dia tidak menikah? Umar bin Khattab atau Hasan al-Basri pernah melihat seorang enggak kawin-kawin. Dan orang yang enggak kawin-kawin ini jomblo, namanya jomblo. Kalau ditanya kapan nikah paling enggak suka dia. Udahlah, bicara yang lain lah. Bicara tentang agama. Emangnya nikah bukan agama? Urusan agama ini. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Atau Hasan al-Basri. ketika melihat satu orang enggak nikah-nikah, kata dia, kau ini antara satu dari dua orang. Engkau mampu nikah, dilihat kekayaannya cukup, masya Allah kerjaannya bagus, enggak kawin-kawin, mungkin engkau ini innin. Innin ini impotent. Mungkin kau memang enggak suka sama perempuan. Au fajir. Atau kau pelaku zina yang suka kesana sini sehingga tidak butuh perempuan. Karena sudah menyalurkan nafsunya kepada yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang yang namanya at-tabattul. Seperti pendeta-pendeta yang tidak menikah, enggak boleh dalam Islam. Enggak ada rohbaniyah dalam Islam itu. Jadi menikahlah, jaga kehormatan dirinya. Dan berkaitan dengan zina ini jamaah, Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan mendekati zina, mendekati jangan. Makanya kalau antum mau berangkat ke tempat yang tahu di situ banyak yang menggoda, jangan berangkat. Kenapa? Karena manusia tidak tahan jemaah. Dan fitnah terbesar bagi kaum lelaki apa? Wanita. Wanita. Maka di sini hendaklah seorang yang merasa ana Ustaz kayaknya harus menikah lagi. Kau boleh nikah lagi dalam Islam dengan catatan kau berlaku adil. Kalau tidak cukup satu, tapi gimana Ustaz? Ana punya nafsu yang tinggi, ya udah, sisanya puasa. Ya kan catatannya harus bisa berlaku adil, jemaah. Ini kita berbicara surga Allah nanti nih. Kita ini semua sedang menuju surga Allah Jalla Jalaluh. Ketika ada sesuatu dosa yang ternyata membuat kita terhalang dari surga Allah, kita akan terhalang dari kenikmatan yang sebenarnya. Dari kenikmatan yang hakiki di surga Allah Jalla Jalaluh. Ketika antum berpikir untuk berzina, nih. Ingat dengan hadis Nabi SAW. Di masa Nabi SAW dari Abi Umamah, ada seorang pemuda. Pemuda datang menjumpai Nabi SAW. Dia mengatakan, "I'zan li bizina." Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Bayangkan dia. Berarti pemuda ini baik apa tidak? Baik. Dia tidak mau berzina. Dia tahu zina itu haram. Tapi dia memiliki nafsu kepada para wanita. Maka dia akhirnya datang menjumpai Nabi SAW minta izin berzina. Padahal pemuda ini sudah menikah. Para sahabat pada menghardik ini orang. Sana. Gimana ya orang gak benar ini? Ya iyalah. Orang gak benar kan? Minta izin berzina. Apa kata Nabi SAW? Udinu. Suruh ke sini, suruh dekat. Suruh mendekat sama Nabi SAW. Ini di Masjid Nabawi. Ketika mendekat, Nabi SAW mengatakan, ijlis, kau duduk sini. Duduk pemuda ini. Lalu mulai Nabi berdialog dengan dia. Mengatakan, atuhibbuhu li ummika. Kau mau ibumu dizinain orang? Ya enggak ya Rasulullah, kata dia. La wallahi, demi Allah aku enggak mau. Ja'alani Allah fidak, semoga Allah menjadikan aku tebusan buat engkau ya Nabi. Enggak, demi Allah aku tidak mau. Dan orang juga enggak mau ibunya dizinain. Artinya, kau kalau tidak mau ibumu dizinain orang, kau jangan berzina sama ibunya orang. Kemudian ditanya lagi sama Nabi. Afatuhibbuhu libnatika? Kau suka anakmu dizinain orang? Putrimu dizinain orang? La wallahi ja'alani Allah fidak. Enggak Nabi, siapa yang mau, kata dia. Semoga Allah menjadikan aku tebusan untuk engkau, kata dia. Enggak, aku enggak mau, kata dia. Orang-orang juga enggak mau anaknya dizinain. Artinya kalau kau enggak ingin putrimu dizinain orang, kau jangan berzina sama putrinya orang. Lalu Nabi berpindah mengatakan, afatuhibbuhu li ukhtika? Adikmu atau kakakmu? Kau mau adik atau kakakmu dizinain orang? Saudari perempuanmu kau mau dizinain orang? Dia mengatakan, enggak, demi Allah aku tidak mau ada orang yang menyentuh kakakku. Menyentuh adikku, demi Allah. Dia mengatakan itu. Ya, siapa yang mau kakaknya dizinain orang? Adiknya dizinain orang? Orang yang berakal enggak mau itu. Maka Nabi mulai menumbuhkan kebencian di diri orang ini terhadap zina. Lalu bertanya lagi, afatuhibbuhu li ammatika, bibimu, kau mau bibimu dizinain orang? Adik bapakmu, kakak bapakmu dizinain orang, kau mau? Kata dia, tidak ya Rasulullah. Lalu ditanya, afatuhibbuhu li khalatika, kau mau saudari ibumu, kakak atau adik ibumu dizinain orang, kau mau? Kata dia, enggak ya Rasulullah SAW. Orang juga enggak mau bibinya dizinain orang. Artinya yang dizinain orang, yang kalau si A berzina, pasti dia berzina. Kalau tidak sama ibunya orang, sama anaknya orang. Kalau bukan anaknya orang, mungkin sudah mati bapak ibunya, maka dia saudarinya orang. Kalau bukan, mungkin bibinya dari pihak bapak, mungkin bibinya dari pihak ibu. Akhirnya Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dada orang ini, di dada pemuda itu. Beliau mengatakan, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa ahsin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa dia, ya Allah. Sucikan hatinya dan peliharalah kemaluan dia, ya Allah. Qal, falam yakun ba'da dzalikal falta yaltafitu. Sejak kejadian itu, enggak pernah lelaki ini, pemuda ini melihat kepada perempuan kemudian ingin berzina. Na'udzubillah. Allah jaga setelah itu, jemaah. Maka ingat, orang-orang yang berzina. Ada sebuah bait syair yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mengatakan, Ifu ta'ifa nisa'ukum fil mahrami, watajannabu ma la yaliku di muslimi, man yazni yuzna, man yazni bi alfai dirhami, يزنى في بيته بغير الدرهم إن الزنا دين لو أقرضته كان الوفا في أهل بيتك فعلا. Wahai lelaki, kalian jaga kehormatan diri kalian, maka istri-istri kalian akan terjaga kehormatan. Kalau seorang lelaki menjaga Allah, dia jauh dari zina, insyaAllah Allah akan jagain istrinya. Orang yang berzina, bayar dia 2 juta umpamanya, bayar 20 juta dia berzina, istrinya dizinain gratis. Sama sopirnya, sama temannya, sama tetangganya. Karena dia tidak menjaga Allah Jalla Jalaluhu di keluarganya. Maka Allah tidak jaga keluarga dia. Zina itu utang. Karena tak kalau orang berzina, dia berzina sama keluarganya manusia. Dan kau harus bayar di keluargamu nantinya. Ini bukan karma, jemaah. Tapi al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ketika kita jagain anaknya orang, anak kita akan Allah jaga. Kita ini ada anaknya orang, kita ya Allah ini anaknya orang ini. Umpamanya antum tidak mendekatin dia, antum menghormatin dia. Allah akan jaga keluarga antum. Dan kalau kita lihat Islam ketika mengharamkan perzinaan untuk menjaga nasab seseorang. Allahu Akbar ya. Kadangkala ada orang ya di kampung. Di kampung ini kan, anda tidak katakan pergaulan bebas, enggak. Tapi di kampung itu biasa tetangga mandi sama tetangganya di sungai. Masih ada sama. Jadi di sungai-sungai, mungkin di Jakarta sungainya enggak bisa dibuat mandi. Itu kadang-kadang laki perempuan mandi jemaah di sana itu. Sehingga na'udzubillah, kadang-kadang nasab sudah bercampur. Dan pernah kejadian di kota Jeddah, kalau nggak salah, atau di tempat lain. Ada kakak kelas sana cerita, ada seorang punya anak 5. Dia sakit, kemudian periksa, katanya, kalau ini seharusnya nggak punya anak. Katanya, aku punya anak 5, kata dia. Enggak. Kalau ini mandul, kata dia. Kata si aku punya anak 5 ya, enggak tahu anaknya siapa itu, kata dia. Yang jelas kau mandul, kata dia. Kata dokternya. Enggak bisa punya anak. Akhirnya orang ini periksa. Ternyata betul. Lalu dia bawa 5 anaknya, kalau enggak salah ke Perancis untuk tes DNA. Di sana ternyata anaknya dia cuma 3. Yang 2 anaknya orang. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata istrinya berzina. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi bercampur nasab, anak ini dapat warisan padahal dia tidak berhak mendapatkan warisan dari bapak. Sang bapak menikahkan tuh anak padahal dia bukan walinya. Semua dari mana? Dari perzinaan. Maka masyarakat na'udzubillah jemaah. Ketika perzinaan terjadi, yang rusak itu anak-anak pun rusak. Alhamdulillah negeri kita semakin baik. Insya Allah ke depan tempat-tempat perzinaan terjaga. Apa? Mulai di apa? Digusur. Iya usah. Tempatnya digusur. Orangnya pindah. Iya. Itu penyakit juga. Penyakit. Ya, kalau kita bicara secara kesehatan jamaah. Allahu Akbar ya. Penyakit. Penyakit AIDS ini jamaah. Na'udzubillah. Baik. Yang kelima. Yang perlu dijaga. Yaitu menundukkan pandangan mata. Menundukkan pandangan mata ini, ya, demi agar menjaga diri dari tidak berzina. Karena perzinaan itu awalnya dari mata. Ada seorang syekh, Anda dengarkan syekh ceramah, tentang seorang pemuda. Dia ke satu restoran, dilihat perempuan cantik banget. Dia lihat nih, kita tahu, pandangan mata itu sahmun min sihamil iblis al-masmum. Salah satu anak panah iblis yang beracun. Yang antum akan terus kepikiran dengan apa yang antum pandang. Akhirnya kejadian, dikasih nomor telepon, telepon-teleponan. Ternyata perempuan ini janda. Orang ini orang soleh, orang baik. Rajin ke masjid apa, macam-macam itu dia. Akhirnya terjadi ngobrolannya, dari pandangan mata mulai ngobrol. Macam-macam, ternyata perempuan ini fulus. Janda, kaya. Dia punya bisnis. Lalu dia mengatakan, udah gini, aku punya bisnis di Eropa sana. Aku ingin kau yang ngurusin. Gitu. Iya gak apa-apa. Tiket semua disiapkan, kau berangkat ke sana. Nanti berangkat ke sebuah hotel, ada yang jemput di sana. Selesai kau tinggal di situ, nanti ada yang datang kepadamu. Untuk urusan bisnisnya ini. Kasih tahu, ya berangkat. Berangkat, disambut di airport ya. Sama orang masuk ke kamar, dia ngomong, aku ditaruh di kamar yang mewah sekali. Setelah sampai kamar, ada yang ngetuk pintu. Dia buka. Ternyata yang ngetuk pintu adalah wanita itu. Wanita itu. Akhirnya masuk, zina sudah. Terjadi perzinaan berulang kali. Na'udzubillah. Ini orangnya yang cerita, kata Syekh. Akhirnya suatu saat dia pulang ke negerinya, dia naik mobil, mobil itu tabrakan. Tabrakan. Dia sama adiknya. Dia selamat, ya. Bayangkan, yang berzina selamat. Adiknya yang terluka. Pendarahan di kepalanya. Bawa ke rumah sakit sama dia. Dokter ngomong, ini harus apa? Transfusi darah. Jadi, sekarang nih, gak bisa ngambil dari yang kulkas, apa sekarang harus yang seger, macam-macam. Kata adiknya, kata si kakaknya, aku sama darahnya sama dia. Diperiksa, oke, kau berangkat ke sana. Diperiksa darahmu. Tunggu, kata dokternya, kau harus cari orang lain. Kata dicari orang lain, iya darahmu gak bisa dipakai, kata dia. Loh kenapa dok, aku kakaknya gak bisa dipakai, nanti aku ceritakan, kata dia. Kau cari orang lain, dicari orang lain, sahibnya datang, alhamdulillah terselamatkan adiknya. Setelah itu dia tanya sama dokter. Dok, kenapa dok? Kata dokter, kau kena AIDS kau. Kau kena AIDS. Dia ingat, oh perempuan ini, kata dia. Itu pun perempuan itu, kata dia. Kata perempuan ini, aku kena AIDS gara-gara seorang pemuda. Dan aku ingin menyebarkan ini kepada pemuda-pemuda, kata dia. Na'udzubillah, jamaah. Hati-hati pandangan mata antum. Antum jangan berharap, Allah, Anda cuma memandang aja, ya Allah. Dari mulai pandangan mata itu, nanti akan terus. Makanya dikatakan dosa itu melahirkan dosa. Antum ingat kisah yang dikisahkan oleh Ibnu Jauzi dan kitabnya Talbis Iblis. Tentang seorang pendeta yang dititipin perempuan. Ada tiga pemuda yang mau berjihad di jalan Allah. Dia punya adik perempuan. Mau dititipin ke siapa? Bapak ibunya udah meninggal. Kata mereka, nih ada satu orang yang amanah, yang ahli agama. Masya Allah. Kita titipin ke dia. Cerita kalangan Bani Israel. Berangkat ke dia titip. Pendeta ini, enggak, Anda jangan dititipin perempuan, kata dia. Enggak, udahlah. Iblis datang membisikkan kepada dia. Kata dia, udah, kesian mereka mau berjihad di jalan Allah. Kenapa kau halang ini? Biarkan dia berangkat. Kau letakkan perempuan ini tidak bersamamu. Di rumah, depan rumahmu sana. Oh, betul juga, katanya Iblis ini. Ya sudah. Di depan. Mulai dia ke depan. Makanan dikirim ke kamarnya, ke rumahnya itu. Akhirnya Iblis datang lagi. Kau lihat kondisi dia lah. Kau ajak ngomong dia, masa kau taruh langsung kau pergi? Kata dia, oh iya. Akhirnya Mulai ngobrol gimana keadaanmu, sehat tapi belum masuk intinya mah. Kata dia, alhamdulillah sehat, macam-macam, alhamdulillah. Kemudian iblis datang lagi. Kau coba lihat kondisi dia di dalam kayak apa. Kau merasa ngobrol di pinggir jalan gitu kelihatan orang. Nggak enak lah, kata dia. Kau ngobrol di dalam supaya lebih tenang. Masuk ke dalam. Ngelihat nih perempuan. Selesai udah jamaah. Ketika pandangan mata dilepaskan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah SAW berpesan. Agar kita menjaga mata kita. Dan Allah berpesan. Wa qul. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menahan sebagian pandangan mereka, wa yahfadzu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Kalau kemaluan full dijaga. Kalau pandangan sebagian. Kenapa? Karena ada pandangan yang boleh, jemaah. Ada pandangan yang boleh. Kalau orang mau menikah, nazar. Boleh kan nazar? Boleh, tapi jangan kerjanya nazar dong. Ada orang, anda mau nazar. Jadi boleh nazar itu jamaah dengan beberapa catatan. Yang pertama, kau memang mau nikah. Memang di hati aku ingin menikah. Yang kedua, ada kemungkinan kau diterima. Kau kok sudah tahu gak mungkin diterima anda sama dia. Anda sudah tahu, tapi anda mau nazar. Gimana kau mau nazar? Kau sudah tahu gak bakalan diterima. Maka datang ke sana, boleh nazar. Maka sebagian kau jaga. Ketika kau butuh melihat, fadl melihat. Tapi kalau tidak, enggak boleh. Kata Allah, zalika azka lahum. Itu lebih menyucikan buat mereka. Innallaha khabirun bima yasnaun. Allah itu maha mengetahui secara detail dengan apa yang mereka perbuat. Ya Allah, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya sama Allah. Wa qul lil mu'minat. Dan sampaikan kepada mu'minat. Kepada wanita-wanita yang beriman. Yaghuddna min absarihinna. Agar mereka menjaga, menahan sebagian pandangan mereka. Ibu-ibu, kadangkala ibu-ibu ini udah ngaji, yang ditonton siapa? Ustaz. Masya Allah, ada suaminya di sebelahnya. Masya Allah. Lihat suaminya. Ustaz keren. Nah, boleh ibu-ibu, gak boleh. Tundukkan pandangan juga. Memang memandang bagi wanita kepada laki berbeda dengan laki memandang wanita. Tapi tetap ketika seorang wanita memandang, dia harus menahan pandangannya. Jangan sampai ada nafsu di diri dia. Ada terkagum-kagum umpamanya. Enggak. Dia harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfadna furujahum, dan perempuan-perempuan pun diperintahkan menjaga kehormatan dirinya. Dan ingat ibu-ibu nih, jangan mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Kadangkala ada suami yang berkhianat berzina, lalu istri mengatakan, oh kau berzina, aku pun bisa berzina. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, jemaah. Urusan khianat ini dalam urusan kemaluan khususnya, itu termasuk dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Allah mengatakan, wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kemudian yang ke-6, yang terakhir, yaitu menahan tangan dari mengganggu orang. Jangan ganggu orang. Kalau kita bicara lisan, dulu orang mengumpat, menyakitin orang dengan lisannya. Sekarang menyakitin orang dengan apa? Dengan tangannya dia. Dia tulis, ya, Masya Allah. Kadang-kala capek nulis, pakai yang perintah nulis itu. Dia menyakitin orang. Muslim. Al-Muslim man salim al-Muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya adalah orang yang orang lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Maka antum berusaha menjaga lisan antum. Menahan diri antum. Tidak mengganggu orang. Karena kita lihat. Katanya. Ya, kata berita nih. Ada orang-orang yang kadang-kala ngelempar paku di jalan. Ya, yang gak suka sama orang. Kau kenapa harus menyakitkan orang lain? Jaga tanganmu. Jangan sampai memukul orang lain. Dan perkelahian anak-anak sekolah ini jemaah, sekarang direkam jemaah. Yang lainnya nonton. Ada, ya Allah, sampai setingkat itu. Itu pertengkaran terjadi di sekolahan. Ini tugas pendidik sangat berat sekali. Bagaimana itu dibiarkan? Dan orang tua jangan berlepas diri ketika meletakkan anaknya di sekolah. Dia harus kontrol itu. Harus ada kerjasama demi mendapatkan generasi masa depan yang bisa memanggul amanah nanti. Khususnya dalam urusan sekarang bully-membully, ada anak SD kalau gak salah bunuh diri jemaah. SD Islam. Kalau bicara kekayaan jangan dilihat sudah. Anak orang beraja, tapi bapak ibunya sering ribut, kemudian pisah, semuanya pada nikah, akhirnya anak ini bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Maka ingat, orang tua harus melihat perkembangan anaknya di sekolahan, anaknya dibawa ke masjid, dibikinkan lingkungan yang baik, agar anak-anak itu tidak mudah memukul nantinya, menyakitin orang lain, yang SMP nyakitin yang SD, yang SD mungkin sama yang TK, yang SMA sama yang SMP, rusak akhirnya negeri ini ke depannya. Ma. Tapi insya Allah, kita nih, tatkala kita mengamalkan 6 yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah dan di akhirat hasanah insya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa ana sampaikan, ana akan bagi hadiah. Yang bisa menyebutkan 6 tanpa baca. Nah, tanpa baca. Nah, siap ini yang di depan bentar. Iya. Gak apa-apa, bismillah. Yang pertama. Menjaga pandangan mata. Menjaga kemaluan. Amanah, yang keempat, yang kelima, yang jujur, ya, yang keenam itu apa? Mana pasti janji. Barakallahu fikum. Hayyakumullah. Baik, nanti pertanyaan selanjutnya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab jemaah. Ya, jemaah rahimakumullah. Semoga kita semua bisa mengambil ilmu dari Ustaz kita yaitu Dr. Safiq Riza Basalam Hafizahullah Ta'ala yang tadi sudah disampaikan 6 poin penting yang insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga juga nanti ini banyak sekali masya Allah pertanyaan yang langsung nanti akan insya Allah dijawab oleh guru kita. Dan mungkin nanti dengan ada dari semua pertanyaan ini mungkin nanti ada beberapa pertanyaan langsung dijawab oleh Ustaz yang mungkin juga tidak semuanya Ustaz ya. Dan juga nanti insya Allah nanti buat para jamaah ikhwan dan akhwat yang masih ingin langsung terus mendengarkan kajian ini sampai selesai, langsung saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya Ustaz, langsung saja di pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana pernah berbuat zalim dan mengajarkan kepada teman-teman ana untuk berbuat hal yang sama kayak yang dulu pernah ana lakukan. Lalu apakah dosa ana masih bergaransi sampai seumur hidup atau sampai teman-teman ana masih melakukannya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Syukran. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya jemaah, ini kadang-kadang yang dikenal dengan dosa jariah katanya. Kalau ada sedekah jariah, ada dosa jariah yang artinya dosanya itu berjalan terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi ila yaumil qiyamah. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberikan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkan terus sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi kita kalau mengajarkan kebaikan, lalu orang itu mengamalkan, dan orang itu kemudian menyampaikan kepada orang lain, dan orang itu mengamalkan, kita akan terus dapat pahalanya itu jemaah. Itu kalau pahala. Begitu pula sebaliknya. Man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberikan contoh yang buruk, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Tuh. Kalau diajarkan lagi, terus akan bersambung dosa-dosa itu. Sehingga orang yang bertobat kepada Allah, pada masa dia pernah melakukan dosa-dosa, mengajarkan keburukan, maka dia paling tidak harus menyampaikan kebenaran kepada mereka. Sampaikan, kalau yang aku ajarkan itu salah. Datang kepada mereka. Kau datang kepada sahabat-sahabatmu, katakan, aku minta maaf, aku dulu pernah mengajarkan kepada kalian hal seperti ini, seperti itu, dan ternyata itu dosa, dan aku sudah meninggalkan semua itu, aku berlepas diri dari kalian. Ya sudah, selesai. Tapi jangan berhenti mendakwain sahib-sahibnya. Terus didakwain teman-temannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, ini juga ada satu pertanyaan dari jamaah, yaitu untuk Assalamualaikum Ustaz. Jadi orang tua anak sudah meninggal Ustaz. Jadi anak-anak dari orang tua tersebut berkomitmen untuk mensedekah jariah kepada salah satu masjid. Nah, apakah dari salah satu sedekah jariah tersebut bisa mengalir pahalanya kepada orang tua tersebut atau bagaimana Ustaz? Subhanallah. Ia berkaitan dengan kebaktian anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, jemaah. Allah menyebutkan ya tentang kita nih, tentang manusia, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Dan kalian itu kalau makan warisan, makan dengan enggak ngawur sudah kalau makan warisan itu. Padahal warisan itu tanpa kerja. Seharusnya seorang anak ketika dapat warisan, yang ada di benak mereka adalah berbakti kepada orang tua yang meninggalkan warisan itu. Warisan ini uang nemu, jemaah. Uang nemu. Karena enggak ada usaha dari antum. Tahu-tahu datang tuh duit. Makanya orang yang ingin dapat warisan dengan cara membunuh orang tuanya, dapat warisan enggak? Enggak dapat dia warisan. Dihalangin dari warisan. Terus bagaimana kebaktian anak kepada orang tuanya? Salah satunya tadi kalau dikatakan keluarganya bersepakat untuk mensodakohkan. Buat orang tuanya untuk bangun masjid atau beli keramiknya masjid atau beli sesuatu yang manfaatnya berkesinambungan, maka insya Allah orang tuanya akan dapat pahala. Walaupun tidak diniatkan sebenarnya dapat. Karena anak itu hasil karya orang tuanya. Makanya kalau punya anak-anak yang soleh, berarti asetnya ini aset yang bergerak, yang senantiasa bisa mendoakan kedua orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, ini ada pertanyaan dari salah satu akhwat. Bolehkah wanita menonton atau melihat kajian Ustaz di televisi atau video jika Ustaz yang laki-laki? Itu bagaimana Ustaz? Iya. Iya, berkaitan dengan memandang. Tadi saya sampaikan perempuan diperintahkan untuk menundukkan pandangannya juga. Tapi perempuan diperbolehkan memandang sebatas keperluan dia. Memandang lelaki tidak ada masalah sepanjang tidak ada syarat. Dan perlu memandang. Artinya jangan duduk, cuci mata. Kadang-kadang kan ada orang yang memang duduk ngeliatin yang lewat doang. Masya Allah kerjaannya. Enggak, ketika dia melihat ustadznya mulai dalam kondisi ceramah, tidak ada masalah dengan catatan tadi. Tidak ada syahwat. Ketika sudah muncul syahwat enggak enak, antum matikan sudah. Atau dengarkan suara sudah. Karena itu merusak hati. Merusak hati menyebabkan apalagi yang sudah menikah. Merusak hubungan rumah tangga. Yang antara kalian cukup dengarkan suaranya. Enggak perlu memandang wajahnya Ustaz. Karena yang terpenting adalah ilmu yang disampaikan dan bukan wajah. Barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan perempuan juga melihat perempuan. Jamaah, hati-hati. Perempuan melihat perempuan sekarang ini banyak apa LGBT itu. Laki-laki juga melihat laki-laki, hati-hati. Benar jamaah. Allah al-musta'an. Ya, semoga Allah menyelamatkan kita jamaah. Dan ini penyakit lagi digarap nih. Penyakit yang lagi digarap. Karena memang LGBT ingin eksis di Indonesia. Dan mereka berusaha memperbanyak anggota. Dan ingat, negeri kita demokrasi. Artinya demokrasi apa? Iya. Ketika orang itu banyak, ya harus dihargain gitu. Padahal itu penyakit. Ya. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan negeri kita dari segala macam hal-hal yang berbahaya buat negeri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dan semoga negeri kita menjadi negeri yang kenal dengan hidayah Allah Jalla Jalla. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, bagaimana jika suami ana berbuat syirik menjadi perukiah yang tidak syar'i dan ada indikasi bekerja sama dengan jin? Haruskah bertahan atau berpisah ya Ustaz? Karena sudah berusaha mengingatkan dengan hujjah yang jelas atau dalil yang jelas, tapi suami tidak mau bertaubat dan tidak menganggap segala perbuatan yang dilakukan adalah dosa. Mohon nasihatnya Ustaz buat suami ana. Subhanallah. Iya jemaah. Kadangkala orang itu susah bertobat karena merasa benar. Kalau orang berbuat dosa kan enak dikasih tahu, mas dosa itu mas. Iya, mudah-mudahan Allah kasih saya hidayah. Ini sudah poin dia akan berubah jadi lebih baik. Tapi kalau dikasih tahu dia merasa itu benar, ya bagaimana dia akan berubah jadi lebih baik? Maka paling tidak ini syubhat. Dia punya syubhat yang perlu didudukkan. Paling tidak kalau seorang istri ngasih tahu suaminya, biasanya suami ini, ya enggak semuanya ya, banyak egois. Kalau yang ngasih tahu istrinya, ya Allah, kau itu kapan lahir? Sebelum kau lahir, aku sudah ngerti sama Islam. Insya Allah. Repot gitu. Makanya paling tidak bawa ke seorang ustaz. Gini mas, aku tidak ingin dibut terus sama kau, kita datanglah kepada ahlinya. Kata Allah, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kita tanya, duduk, kasih penjelasan. Setelah itu, nanti lihat pandangan ustadznya. Yang udah dialog sama suaminya. Kira-kira suaminya ini berbuat syirik atau ternyata tidak sebenarnya. Istrinya aja yang belum ngerti. Makanya perlu ada orang pihak ketiga yang masuk dan ngobrol, berdialog dengan suaminya, mudah-mudahan dapat hidayah suaminya. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz. Ustaz, saya sudah berumah tangga selama 13 tahun. Tetapi selama berumah tangga, saya tinggal bareng bersama mertua dan ipar saya. Atap saya ingin sekali hidup mandiri, tapi suami saya tidak bisa mewujudkan keinginan saya. Saya tidak nyaman tinggal dalam satu atap Ustaz. Pertanyaannya saya, apakah saya berdosa selalu memaksa suami saya untuk pindah dari rumah ibunya? Saya tidak ada niat lain, tetapi saya ingin memulai hidup baru lagi dari nol. Apakah saya berdosa jika ingin meminta kepada suami saya dan perlindungan dari suami saya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ya jemaah, dalam kehidupan ini, tidak semua yang kita inginkan itu bisa kita raih. Tidak semua mimpi indah kita itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi seorang muslim ketika mendapatkan satu kondisi yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, dia kepingin pindah, dia kepinginlah hidup mandiri. Tapi tatkala keinginan itu tidak terrealisasi, tidak terpenuhi, tidak terwujudkan, maka tatkala itu dia bersabar. Dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suami tidak ingin berpisah dengan ibunya karena memang dia harus berbakti sama ibunya. Tapi kalau memang sudah tidak kondusif, artinya di rumah itu selalu terjadi pertengkaran, maka suami di sini perlu mengambil tindakan. Umpamanya, ya sudah sewa rumah yang dekat sama ibunya. Agar ibunya juga tidak terus-terusan berbuat dosa. Biasanya mertua ini kan, ya sama menantunya agak iri, macam-macam. Sehingga menantunya gak ada benernya. Salah terus. Akhirnya ribut di rumah itu, penyebabnya apa? Suami yang mengumpulkan menantu sama mertua. Tapi kalau ada kecocokan di antara keduanya, ahlan wa sahlan. Tapi anti kalau melihat suami anti tidak mau, ya silah anti sabar. Anti berdoa terus. Mohon sama Allah SWT. Dan tanya, alasannya apa sebenarnya? Kalau tidak mau berpisah karena memang harus berbakti sama orang tua, ya anti harus membantu suaminya berbakti sama orang tua, sabar. Ketika hak anti tidak didapatkan, minta hak anti kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah akan kasih full hak anti tanpa dikurangin apapun. Barakallahu fikum. Wafik barakallahu Ustaz. Ana mau tanya Ustaz, dulu ana pernah berjanji kepada ibu ana ingin membelikan sesuatu kepada ibu ana. Semasa hidupnya, Ana tidak ada waktu untuk memberikan barang tersebut. Ibu Ana sekarang sudah wafat. Ana menyesal sekali, Ustaz. Apa yang harus Ana perbuat? Mohon nasihat dan masukannya, Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiikum wa barak. Subhanallah jemaah. Ia berkaitan dengan janji sama orang tua, apalagi anak nih. Kalau janji sama orang tua, penuhi orang tua. Secepatnya. Karena orang tua kita sudah sepuh, sudah tua. Seharusnya engkau membahagiakan orang tua walaupun kau hidup susah, enggak ada masalah. Karena mudah-mudahan engkau dapat umur yang lebih, orang tuamu meninggal dunia, di situ kau bisa menikmati mungkin nantinya. Atau dengan harapan juga semoga orang tuamu terus berumur panjang dan kau meninggal dahulu dalam kondisi engkau berbakti dengan orang tuamu. Bagaimana posisi anak yang berjanji sedangkan orang tuanya sudah meninggal dunia? Ya salah satu cara, apa yang ingin kau berikan kepada orang tuamu, kau berikan kepada saudara ibumu. Kau ada bibimu, kau berikan kepada dia. Karena kebaktian anak kepada bibinya, itu insya Allah menggantikan kebaktian dia sama ibunya. Dan berbuat baik kepada saudari-saudari dan saudara-saudara ibunya, atau saudara-saudari bapaknya, itu termasuk kebaktian anak kepada orang tuanya. Maka barang itu yang kau ingin berikan kepada ibumu, kau berikan kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tuamu. Salah satunya mungkin bibimu, kakak atau adik dari ibu dan ayahmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, kali ini saya hadir untuk kedua kalinya di kajian Ustaz. Di tempat yang sama, di kajian yang pertama kali saya hadir bersama suami. Tapi untuk kali ini saya hadir sendiri Ustaz. Karena saya dicerai suami dan tiba-tiba dan lebih memilih wanita lain. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini termasuk ujian buat saya di saat saya sedang berbenah diri atau introspeksi untuk belajar istiqomah di atas sunnah? Lalu bagaimana caranya melupakan bayang-bayang mantan suami Ana agar Ana lebih fokus ibadah dan mengurus anak-anak Ustaz? Mohon nasihat dan masukannya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Masya Allah, Masya Allah jemaah. Subhanallah jemaah ya. Hidup ini semua isinya ujian. Dari awal sampai akhir. Jadi gak ada selesainya ujian kecuali kita meninggal dunia. Baru selesai ujian. Dan ternyata ada ujian lain di dalam kuburan. Dan seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, mungkin itu salah satu nikmat Allah. Perceraian itu bisa jadi nikmat buat dia. Tatkala dia memandang perceraian itu sebagai solusi untuk kehidupan dia. Allah mengatakan wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'ati. Kalau keduanya harus berpisah, bercerai, maka Allah akan mencukupi keduanya dari karunia Allah. Dan Allah menurunkan ujian yang bertubi-tubi kepada seseorang untuk membersihkan dia dari dosa-dosa, untuk mengangkat derajat dia, dan untuk mengeluarkan kebenaran taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar berbicara saya sudah hijrah, saya sudah kembali kepada Allah, saya sudah taubat, saya sudah tinggalkan ini dan itu akan bisa dibuktikan dengan fitnah-fitnah yang lainnya. Emas murni dan emas imitasi, bagaimana kita cara mengetahuinya jemaah? Sama-sama kuning. Dimasak jemaah. Dipanasin, itu fitnah. Dipanasin sehingga terpisah mana yang tembaga, mana yang perak, dengan mana yang emas. Allah mengatakan, ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna, wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan, kami beriman, kami telah kembali kepada Allah, lalu mereka tidak difitnah? Allah mengatakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim. Kami telah menfitnah orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Di situ tampak mana orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang dusta. Dan kalau kita lihat dunia ini jemaah, antum bayangkan sahabat-sahabat Nabi. Umar bin Khattab bagaimana hidup dia? Akhir dia terbunuh, dibunuh oleh orang Majusi, ditusuk sama orang Majusi. Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Padahal mereka dijamin masuk surga jemaah. Kita lihat nabi-nabi yang lainnya. Nabi Zakaria dipenggal kepalanya. Dihadiahkan kepada seorang pelacur. berat untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang engkau ketika diuji dengan berpisah di sini, kuatkan keimananmu, kau yakin ini takdir Allah Jalla Jalaluh, dan semua takdir Allah itu indah karena Allah berbuat dengan hikmah dan ilmu yang Dia miliki. Maka tinggal kau fokus beribadah. Dan satu masalah yang mungkin banyak orang, bukan banyak orang ya, banyak orang-orang yang bercerai kurang perhatian dengan masalah ini. Ketika terjadi perceraian, ingat anak itu tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya orang tua laki, walaupun anaknya ikut ibunya. Itu tanggung jawabnya bapaknya. Anak itu nasabnya apa pernah berubah dengan bercerai? Tetap dia bawa nasab bapaknya. Yang membuat banyak janda-janda susah hidupnya, karena dia punya anak lima, dia harus ngasih makan anak lima. Suaminya kawin lagi, udah. Ditinggal. Padahal tanggung jawab ini amanah jamaah. Ingat orang tua nih. Kalau kau berpisah, itu anak-anak tanggung jawab. Kau wajib memberikan nafkah kepada mereka. Dan kalau ibunya yang merawat, maka kasih ibunya biaya perawatan buat anak-anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Masya Allah Ustaz. Saya bersedekah berniat untuk orang tua saya yang sudah meninggal Ustaz. Sementara orang tua saya masih meninggalkan hutang sebelum dia wafat, yang dalam proses pelunasan atau sedang dibayar nyicil. Pertanyaannya, apakah sedekah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak ya Ustaz? Barakallahu fikum. Iya, berkaitan dengan sedekah buat orang tua, insyaallah semoga Allah terima. Cuma ini ada catatan, orang tuanya punya utang. Jadi lebih baik kau membayar hutang ayahmu sebelum kau bersedekah. Dan dengan engkau membayar utang bapakmu, itu kau dapat nilai sedekah. Karena dengan utang ini, bapaknya sedekah, utangnya enggak dibayarin, utang itu akan mengikat ruh bapaknya. Maka dia berusaha untuk menyelesaikan utang bapaknya, dan buat dia itu bernilai sedekah terus sambil memohon pertolongan Allah Jalla Jalaluh dalam melunasi utang itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Ustaz, untuk pertanyaan kali ini insyaallah ikhwannya banyak ilmunya nih. Seorang ikhwan sudah pernah berpoligami, tapi sampai sekarang istri pertamanya belum mau untuk menerima kenyataan ini. Tapi istri keduanya sudah memberikan bahwa malamnya sebagian kepada istri pertamanya. Apa yang harus dilakukan ikhwan ini? Apakah ikhwan ini berdosa karena belum bisa berbuat adil dalam hal jatah bermalamnya, Ustaz? Barakallahu fiik. Masya Allah. Iya jemaah. Kita memang hidup di lingkungan yang tidak atau yang belum kondusif untuk poligami. Dulu di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, poligami itu sesuatu yang sangat, sangat biasa. Dan tidak ada rame-rame gitu loh jemaah. Sekarang kan ngomongnya doang yang rame masalah poligami. Menikah, Abu Bakar menikah. Bahkan Abu Bakar membawa putrinya dinikahkan sama Nabi SAW. Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman bin Affan. Ditawari seperti itu. Kalau sekarang kan, kalau ada seperti itu, oh ini mau merusak rumah tangga orang. Betul, mereka berpandangan mau merusak rumah tangga orang. Enggak, karena lingkungannya sekarang. Dan dahulu yang namanya cemburu, tetap kecemburuan di antara istri-istri Nabi itu ada. Bahkan Nabi sampai pernah ditegur sama Allah gara-gara beliau mengharamkan madu. Sampai Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Engkau melakukan itu untuk mengharapkan kesenangan istri-istrimu. Karena mereka berantem. Maka sekarang karena lingkungan yang tidak mendukung seperti ini, ya salah satu tadi yang disampaikan, istri pertama tidak menerima sehingga si suami belum bisa berbuat adil. Asalkan istri keduanya menerima, selesai dia. Kan yang dizolimin siapa? Istri keduanya. Ketika istri keduanya menyerahkan sebagian hak dia kepada istri pertama, ya alhamdulillah, mudah-mudahan itu sudah meringankan bebanmu. Rasulullah SAW memiliki istri yang sudah tua, salah satunya Saudah namanya. Saudah itu takut dicerai sama Nabi SAW. Ada perasaan takut, karena dia sudah tua dan tidak bisa lagi melayani Rasulullah SAW. Maka Saudah mendatangi Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, jatah engkau bermalam di tempatku, aku berikan kepada Aisyah. Selesai, adil, walaupun gak pernah bermalam tempatnya Saudah, karena Saudah sendiri yang memberikan haknya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, jika saya dulu pernah melakukan perbuatan dosa besar seperti berjudi ataupun berzina, nah apakah saya ketika tahu sunnah dan saya sudah bertobat masih bisa mendapatkan garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah jemaah. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang kembali kepada Allah SWT. Jadi tak tahu engkau bertobat dengan taubat dan nasuha, masa lalumu akan dihapuskan. Bahkan Allah mengatakan, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا. Orang-orang yang bertobat dan beriman lalu beramal soleh, Allah akan gantikan dosa-dosanya sebagai amal kebajikan. Artinya dosa, kalau dia bawa dosa 1 juta dosa, ketika dia bertobat, maka satu dosa, 1 juta dosa itu jadi 1 dosa pahala buat dia. Jadi berkaitan dengan jaminan dari Nabi SAW, mudah-mudahan kau masih bisa dari Rasul SAW, kau bisa dapat asalkan taubatan nasuha. Tidak balik lagi, tidak kembali lagi. Kau hijrah dengan makna hijrah yang sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, apakah bila seseorang sudah pernah melanggar salah satu atau lebih dari 6 amalan yang tadi antum sebutkan Ustaz, masih bisa berpeluang mendapatkan garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, menjaga pandangan rasanya saat di zaman saat ini sangat sulit Ustaz. Apa solusinya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jemaah, berkaitan dengan 6 hal tadi yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kita suruh menjaganya. Kalau mungkin Ustaz kita dulu pernah atau sekarang ada satu yang masih diamalkan, anak akan berusaha untuk meninggalkannya umpamanya, apakah jaminan itu bisa diberikan? Tadi sesuai. Pada hari kiamat nanti kita akan ditanya. Apabila 6 hal ini sempurna, maka jaminan itu akan diberikan. Tapi kalau 6 hal ini ternyata kita masih bolong-bolong, maka jaminan itu tidak akan diberikan. Lalu bagaimana kalau kita pernah, lalu kita tobat? Maka yang bertobat insya Allah, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Masih ada, jelas kesempatan itu masih ada. Dan kita diperintahkan untuk menyembah Allah sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai kematian itu tiba, kita terus beribadah kepada Allah SWT. Baik, sekarang bagaimana di zaman yang susah menjaga pandangan mata? Banyak cara. Yang pertama, kalau kau belum menikah, segera menikah. Yang kedua, jauhi tempat-tempat yang memang membuat engkau memandang mereka. Ada kita tempatnya udah gak benar tuh. Maka jauhi tempat seperti itu. Ustaz, ana alhamdulillah sudah hijrah, tapi ana masih sering ke pantai Ustaz. Sering ke pantai tuh. Ya gak apa-apa ke pantai. Tapi coba ke pantai ketika di waktu malam hari. Atau orang-orang udah pada pulang ya. Nah, perlu menjaga, apalagi tempat-tempat yang seperti itu jemaah. Nah, kemudian datang ke tempat-tempat yang penuh dengan orang-orang soleh. Datang ke rumah Allah. Jangan suka duduk di pinggir jalan. Nabi Muhammad berpesan kepada para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal julus ala turuqat." Kalian enggak boleh duduk di pinggir-pinggir jalan. Kata mereka, "Ya Rasulullah, malana buddun li majalisina?" Ya Rasulullah, kita enggak punya tempat duduk kecuali itu dah. Antum kalau lihat rumah orang dulu jemaah, ya rumahnya cuma kamar doang. Mau duduk di mana? Ya duduknya di luar rumah, di pinggir jalan. Kalau di dalam bisa gangguin istri, gangguin anak-anak, ya udah duduknya di luar. Tapi kalau sekarang kan masya Allah, orang punya ruang tamu sendiri, masya Allah punya teras sendiri, sehingga dia bisa meninggalkan duduk-duduk di pinggir jalan. Tinggalkan mempunyai tempat-tempat keramaian seperti alun-alun ya. mana kalau di sini Monas seperti itu. Karena kita tahu itu tempat sudah enggak benar tuh. Ada yang namanya Car Free Day. Itu ana Ustaz Hamzah Ustaz, ana mau nyoba keimanan ana Ustaz. Ya tuh. Itu gimana mau tes? Allahu Akbar. Enggak bisa, antum harus tinggalkan yang seperti itu. Dan yang keempat, tinggalkan tempat sendirian. Kalau antum imannya lagi turun, jangan sendirian. Kalau sendirian biasanya setannya kuat. Tapi kalau banyak orang, banyak yang jagain antum, insyaAllah. Dan puasa. Puasa itu salah satunya untuk menahan diri. Ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, semoga yang mengikuti kajian antum dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Ustaz, bagaimana hukumnya membayar hutang riba orang tua? Apakah wajib bagi seorang anak laki-laki? Dan yang kedua, bagaimana hukum nikah secara agama atau nikah siri apabila ada salah satu dari orang tua tidak mengetahuinya? Apakah pernikahan itu sah? Sesungguhnya pernikahan ini untuk menghindarkan dari perzinahan. Mohon masukannya Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan membayarkan hutang riba orang tuanya, yaitu orang tua dia. Kita itu diperintahkan untuk menolong saudara kita yang dizalimi dan yang berbuat zalim. Kita diperintahkan. Jadi saudara kita dizalimin, kita bantu. Dia berbuat zalim, kita bantu juga. Ketika berbuat zalim, kita bantu dia supaya dia tidak berbuat zalim. Yang dizalimi, kita selamatkan dia agar tidak dizalimi. Bagaimana kondisi orang tua yang utang riba? Ya, anak berusaha untuk melunasinya, menutup hal itu dan mengatakan kepada bapak, bapak gak usah lagi melakukan itu, pak. Apa kau ridho orang tuamu di penjara umpamanya karena utang-utang dia? Mungkin juga orang tua melakukan hal itu karena enggak paham kalau riba itu dosa. Terus terang, yang namanya pemahaman terhadap bahaya riba ini baru akhir-akhir ini jemaah. Orang mulai paham tentang riba. Tapi sebelumnya mereka beranggapan biasa. Maka proses itu dihargain, dan orang tuanya mungkin generasi terdahulu yang gak paham, dan seanak berusaha untuk menutupin utang-utang bapaknya, dan itu akan terhitung sedekah buat dia di sisi Allah SWT. Dan termasuk birrul walidain, kebaktian seorang anak kepada orang tuanya. Pertanyaan yang selanjutnya berkaitan dengan nikah siri tanpa sepengetahuan orang tua. Kalau tanpa sepengetahuan orang tua dari pihak lelaki, memang tidak menjadi persyaratan. Artinya seorang lelaki itu menikah tanpa harus ngomong sama orang tuanya. Enggak harus. Tapi termasuk etika. Ketika dia ngomong ayah, kayak sebagian orang itu masya Allah, dia enggak cerita sama bapaknya, tahu-tahu anaknya sudah 3. Kalau dulu mungkin, karena belum bisa telepon kan jamaah. Merantau berangkat ke Sumatera, tahu-tahu di sana menikah, dan susah telepon. Ketika pulang ke kampung mudik, masya Allah, bawa anak 3. Bapaknya insya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiik, kau sudah punya anak nih, kata dia. Alhamdulillah. Tapi kalau sekarang kan sudah ada telepon, kau bisa ngabarin orang tua. Ayah, anak mau nikah, ayah. Udah gak tahan lagi nih, ayah. Nah, katakan, nikah sama siapa? Nah, alhamdulillah orangnya baik, gini gitu, macam-macam. Ayah, mungkin gak harus datang ke sini karena biayanya besar, macam-macam. Nanti insya Allah tahun depan aku punya rezeki pulang. Ya. Sampaikan kepada orang tua. Kemudian berkaitan kalau dari pihak keluarga wanita. Wanita gak bisa nikah kecuali pakai wali. Jadi nikah siri itu. Ini disebut nikah siri. Itu nikah yang sah secara agama. Syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Cuma tidak dicatat. Di catatan sipil. Itu aja. Tapi nikahnya sah. Perempuannya ada walinya. Jangan cari wali orang. Karena anak ketika lama di Arab Saudi itu banyak terus terang. Ini sesuatu yang memprihatinkan. Banyak TKW-TKW yang menikah dengan tenaga kerja pria itu. Menikah di sana. Padahal si perempuan punya suami di negerinya. Dia nikah di sana. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang menikahkan ya sahibnya juga. Aku jadi wakil wali bapakmu. Kata dia. Telepon bapaknya. Padahal yang ditelepon sahibnya di Indonesia. Kata dia, bapak nyerahkan anaknya kepada saya. Iya, saya serahkan. Si perempuan ini padahal ngasih nomornya siapa? Nomor temannya. Soalnya kalau nasi nomor bapaknya di kira-kira diterima enggak sama bapaknya? Enggak, om, dia itu punya suami di Indonesia. Masa kawin lagi di sana? Dan ini penyakit memang perempuan-perempuan yang pergi tanpa mahram, ya akhirnya dia di sana bertemu dengan lelaki. Maka kalau bicara agar terhindar dari perzinaan, nikah dengan sah, harus sah nikahnya. Cuma kalau memang menanti pencatatan sipil, ya menanti walimahnya rame-rame nanti karena tidak memiliki duit, ya penundaan itu insya Allah nggak masalah. Tapi tetap berusaha untuk dicatat. Kalau tidak dicatat, ditakutkan hak-hak perempuan dan hak-hak anaknya itu hilang aja, mah. Kalau mamanya mati tabrakan, punya anak, diakui enggak sama keluarganya? Enggak. Karena enggak ada buktinya dia itu istrinya. Anaknya bukan anaknya juga. Di sini itu anaknya orang. Catatan itu sebenarnya untuk memberikan jaminan keamanan ke pihak perempuan. Tapi kalau tidak dicatat pun tetap pernikahannya secara agama sah, namun dia telah berbuat dosa karena melanggar aturan pemerintah. Di sisi itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, saya dulu pernah bekerja di salah satu bank konvensional dan sekarang saya sudah resign. Tapi saya masih belum bekerja lagi dan saya memenuhi kebutuhan saya dari hasil tabungan yang tercampur riba. Apakah saya makan uang haram dan bagaimana membersihkan harta itu, ya Ustaz? Syukran, jazakallahu khair. Subhanallah, jemaah. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang resign dari tempat-tempat yang diharamkan mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berat, memang berat. Kejadian di Bondowoso, ya. Itu ada teman kerja di bank konvensional, masya Allah mobilnya bagus, semuanya bagus, sekarang pakai motor aja, hilang semua hartanya, dia kembalikan sudah. Maka apa yang harus dia lakukan dalam kondisi seperti itu? Dia bersabar, memohon kepada Allah SWT. Bagaimana dengan hasil tabungannya yang dulu bercampur dengan riba? Dia berusaha membersihkannya dengan bersedekah. Kalau memang harta itu bercampur dengan riba, dia berusaha untuk bersedekah, untuk mengeluarkan sebagian hartanya, yang kata Allah SWT, خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها. Ambil dari mereka sedekah, ini zakat yang wajib bicaranya ini. Ambil dari mereka sedekah itu, yang sedekah itu akan menyucikan mereka dan membersihkan mereka dengan sedekah itu. Makanya dengan banyak-banyak bersedekah, jangan takut. Kau banyak bersedekah dalam kondisi memang uangmu bercampur mungkin yang halal sama yang haram. Sedekah itu akan membersihkan dirimu dan membersihkan hartamu kelak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, yang terakhir. Ustaz, alhamdulillah ana baru saja dikaruniakan seorang anak dari istri pertama dan baru satunya. Ana kasih nama Syafiq. Masyaallah. Ana kasih hadiah dia, Ma. Ana kasih hadiah dia. Karena ana kenal sunnah melalui ceramah antum, Ustaz. Dan ana mencintai Ustaz karena Allah jalla jalaluhu. Mohon doanya Ustaz untuk anak dan anak-anak ini, Ustaz. Yang jadi pertanyaannya ana, apa arti yang tepat untuk nama Syafiq Al-Fatih? Jazakallahu khairan. Masyaallah. Jadi jamaah, antum terlalu husnudzon kepada Ustaz antum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa ana. Iya, berkaitan dengan nama, seharusnya antum kasih nama yang lebih baik dari Syafiq. Kasih nama dengan nama-nama para nabi. Antum perlu melestarikan nama-nama para nabi. Nabi alaihissalatu wassalam ketika punya anak, kasih nama siapa? Ibrahim. Dikasih nama Ibrahim. Dan termasuk nama-nama yang indah adalah nama-nama orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia mereka itu. Kasih nama-nama dengan nama-nama mereka. Tapi antum sudah terlanjur ngasih nama Syafiq. Ya sudah, mudah-mudahan diberkahin Syafiq Junior itu. Naam. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, yang berbakti sama orang tuanya. Adapun arti Syafiq. Syafiq itu artinya rahim. Artinya yang pengasih atau yang penyayang, itu arti dari kata-kata Syafiq. Dan ana dikasih nama Syafiq sama orang tua ana. Ya, orang tua berharap anaknya jadi anak yang sesuai dengan namanya itu. Dan kita pun tatkala memiliki nama yang baik, arti nama itu baik, antum malu kalau punya nama baik lalu kerjaannya enggak baik, kerjaannya maksiat. Namanya siapa? Soleh. Insyaallah. Enggak pernah ke masjid. Itu kan gimana antum dikatakan soleh gitu loh. jadinya soleha. Barakallahu fikum. Jadi seperti itu, anak kasih hadiah tuh buat Syafiq kecil, kalau dia besar tolong suruh baca buku ini nanti, insyaallah ambil ke panitia nanti. Nah, baik, itu pertanyaannya tadi. Iya Ustaz. Al-Fatih Ustaz. Nah, ini nih nama seharusnya jemaah kasih nama satu aja. Satu suku kata. Antum lihat nama para nabi ada yang dua? Nah, ada yang dua. Namanya satu suku kata. Nuh ya Nuh. Adam ya cuma Adam. Sekarang namanya Muhammad Adam Amrullah. Umpamanya. Emangnya enggak boleh Ustaz? Ya boleh-boleh aja. Antum mau kasih nama 8 suku kata enggak apa-apa lah. Umpamanya. Cuma tetap nanti anak antum dipanggil dengan satu suku kata. Maka orang-orang kadangkala nama anaknya panjang, panggilannya enggak benar. Panggilan itu enggak ada yang benar, maksudnya enggak ada suku kata yang dipanggil itu enggak ada. Anda punya anak namanya Jabir. Yang pertama. Ketika pulang anak Indonesia, anak punya nenek manggilnya, "Oh, Abing, Abing." Anak ngomong, "Jidda, ini namanya Jabir." Panggilannya ya Jabir. Namanya umpamanya ya nama-nama yang lain lah. Umpamanya Abdullah. Dudung panggilannya. Dudung. Dipanggil Dudung. Anak ngomong, "Ya Allah," kata dia. Seharusnya panggil dia dengan nama Abdullah. Seperti itu. Jadi nama itu kalau bisa satu, Riza itu nama bapak ana. Jadi kadang-kadang orang ngomong Ustaz Riza itu bapak ana Riza. Dan ana kadang-kadang marah sama orang-orang yang tidak menyantumkan nama bapak ana di flyer umpamanya. Syafiq Basalam ana ngomong jangan, ana ini ada karena ada bapak ana. Itu termasuk kebaktian anak sama bapaknya, dia sebut nama bapaknya. Karena dia ada itu karena bapaknya. Makanya Al-Fatih artinya yang membuka ya. Al-Fatih dikatakan Sultan Al-Fatih ya. Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih itu namanya siapa? Muhammad. Al-Fatih itu gelarnya. Namanya Muhammad. Kita enggak. Jadi satu nama semuanya. Kenapa? Ya Ustaz siapa yang mengusik gelar anak-anak Al-Fatih? Kata dia. Akhirnya bapaknya sendiri kasih gelar Al-Fatih anaknya. Seperti itu. Tapi itu semua adalah tasaulannya, optimis memohon kepada, berharap anaknya jadi Syafiq yang nanti bakal Al-Fatih yang dapat menaklukkan atau membuka pintu-pintu kebaikan insyaallah. Hadza wallahu alam bisawab. Nah, baik, sudah cukup? Ya, insyaallah cukup Ustaz dan semua para jamaah rahimakumullah di Al-Musyawarah, dan sebentar lagi kita akan langsung akan menyaksikan bahwa akan ada orang yang mau bersyahadat langsung di depan kita semua, dan langsung insya Allah dengan izin Allah ingin langsung meluk agama Islam dan langsung disaksikan oleh kita semua sebagai saksinya, dan langsung di sama Antum Ustaz. Iya, boleh kenalkan diri Antum, Mas Tony? Iya. Tony. Tony dari mana? Tony? Dari Kalimantan Barat. Masya Allah. Sebelumnya beragama apa Tony? Agama Buddha. Subhanallah. Apa yang membuat Tony tertarik untuk masuk Islam? Ya, karena kemauan. Kemauan, udah paham tentang Islam. Masih mau belajar. Belajar insyaallah ya. Baik, kalau sekarang Tony ingin masuk Islam, maka tolong ikutin saya. Insyaallah sudah hafal syahadat. Katakan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Masyaallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar wa Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Muhammadar wa Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah. Masyaallah, barakallahu lak. Barakallahu fikum. Baik jemaah, antum kalau dapat teman-teman yang baru masuk Islam, tolong bersama-sama dirangkul mereka itu. Karena biasanya mereka yang masuk Islam itu dikucilkan sama keluarganya, ditinggalkan sama keluarganya. Dan dia adalah saudara kita yang baru. Dan kita tahu dengan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Sudah menerima Allah menjaga antum. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Semoga kita bisa sama-sama ilmunya dan semoga masalah ini bisa menjadi saudara kita semua ya. Ikhwan, dan semoga masalah ini bisa diberikan hidayah sunnah dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita doa semuanya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.